نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di muka bumi ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Allah menekaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci-Nya dari mulai awal hingga akhir, semuanya menjelaskan kepada kita kaum muslimin tentang bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya wal mursalin dari mulai awal hingga akhir sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya mengajak kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata dengan tanpa sekutu bagi-Nya. Allah tabaraka wa taala meletakkan syariat-Nya dari mulai awal syariat hingga sekarang ini. Syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dari mulai awal hingga akhir juga menjelaskan kepada kita tentang tuntunan ibadah kepada Allah, tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya tertuju pada satu perkara ini. Al-ubudiyyatu lillahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan-keutamaan, baik keutamaan duniawi atau keutamaan terkait dengan agama seseorang atau terkait dengan keutamaan-keutamaan ukhrawi, jannahnya Allah Azza wa Jal bagi siapa saja yang beribadah kepadanya dengan haqqal ubudiyah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Allah Azza wa Jal memberikan ancaman-ancaman, hukuman-hukuman, baik ancaman duniawi, hukuman di dunia ini, ancaman-ancaman hukuman terkait dengan agamanya, penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan agama, sampai hukuman-hukuman ukhrawi, nerakanya Allah Azza wa Jal, ditujukan bagi siapa saja yang menyimpang dari ubudiyah, penghambaan dia, ibadah dia kepada Allah. Semuanya kembali kepada perkara ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan Islam, telah menyempurnakan bimbingan yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam telah sempurna. Ubudiyah kepada Allah dalam Islam telah sempurna. Semua dijelaskan. Ibadah-ibadah apa saja, bentuk-bentuknya, rincian-rinciannya, tata cara-tata caranya, semua dijelaskan dalam Islam yang mulia ini. Hal-hal yang bertentangan dengan ibadah kepada Allah, yang merusaknya, yang menghancurkannya, itu semuanya juga dijelaskan secara rinci dalam Islam yang mulia ini. Semua telah sempurna. Semua kembali kepada satu titik pembahasan. Beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Ini semuanya, khonafidina azzakumullah, perkara yang sangat jelas. Perkara yang sangat mafhum. Difahami di kalangan kaum muslimin pada umumnya, dan di kalangan tullabul ilm salafiyin pada khususnya. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan untuk menjaga agamanya ini, menjaga dinul Islam yang isinya ubudiyah kepada Allah semata dengan segenap makna ibadah. Allah menjamin agamanya akan terjaga. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Qur'an, dan kamilah yang menjaganya. Al-Qur'an dengan syarah dan tafsirnya sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, dengan tafsirnya para salaf, itu merupakan Islam itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan dijaganya Al-Qur'an, otomatis sunnah terjaga, otomatis pemahaman salaf terjaga, satu paket, satu bagian yang enggak mungkin terpisahkan. Allah memberikan jaminan yang satu ini. Qul inna a'udzubikumullah, di antara bentuk penjagaan Allah kepada agama ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan prinsip-prinsip mulia, tonggak-tonggak penting, rukun-rukun yang sangat kuat untuk menjaga agama Allah yang mulia ini. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan pada tiap-tiap generasi para ulama, para ajilla, orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki ilmu, menggantikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan kepada umat tentang agama Islam yang mulia ini, menerangkan kepada umat tentang ibadah kepada Allah yang benar, dan mengingkari segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Dan itu akan terjadi sampai yaumul qiyamah nanti. Allah Subhanahu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ketika menjelaskan tentang Taifah Al-Mansurah, beliau mengatakan, "Wala tazalu taifatun min ummati zahirina 'alal haqq wa fi lahdhin mansurin hatta ya'tiya amrulllah la yadurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'tiya amrulllah wa hum kadzalik." Akan senantiasa ada pada umatku, kata Rasulullah SAW, sejumlah orang, ta'ifah, yang mereka menang, tampil, alal haq, disebutkan dalam lafaz yang lain, mansurin, dibela, ditolong oleh Allah Azza wa Jal, tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, Tidak pula orang-orang yang takhzil, merendahkan mereka hingga datang perintah Allah, perkara Allah, dan mereka demikian keadaannya. Ini perkara yang pasti. Agama akan terjaga dengan prinsip-prinsipnya, terjaga dengan tonggak-tonggaknya, terjaga dengan rukun-rukunnya yang kuat, yang itu merupakan bagian terpenting pada agama ini. Agama akan terjaga dengan tampilnya orang-orang yang memperjuangkannya, yang menyampaikannya, yang mendakwahkannya, menjelaskannya hak kepada umat, menerangkan yang batil, memperingatkan umat dari perkara kebatilan-kebatilan yang ada. Qanafitina azzakumullah, di antara prinsip yang amat sangat mendasar yang dengan itu agama tegak ialah prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Prinsip memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim di Ali Imran, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada dari kalangan kalian, wahai kaum muslimin, ummah, sejumlah orang yang mengajak kepada perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Ada perintah untuk mengajak perkara kebaikan, ada perintah untuk memerintahkan yang ma'ruf, ada perintah untuk mencegah dari perkara yang mungkar. Dan itu merupakan kewajiban umat Islam, dan itu merupakan sabab keberuntungan umat Islam. Waulaika humul muflihun. Barakallahu fikum. Ayat wa hadith yang menjelaskan tentang prinsip ini sangat banyak, sangat banyak. Para anbiya wal mursalin, tugas mereka adalah ini: memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, memerintahkan ibadah kepada Allah semata, mencegah dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada, memerintahkan umatnya kembali kepada sunnah rasulnya, dan mencegah mereka semua dari penyimpangan-penyimpangan dari sunnah. Nah, sehingga prinsip ini barakallahu fikum merupakan tonggak utama. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka semua perkara yang ma'ruf diperintahkan dalam agama, semua perkara yang mungkar dilarang dari agama ini. Yang ma'ruf meliputi yang iman, tauhid, sunnah, ibadah, ta'ah, akhlakul karimah, adab yang mulia, dan semua perkara-perkara kebaikan diperintahkan dalam agama ini. Yang mungkar meliputi syirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan dalam berfikir, dosa besar, dosa kecil, dan yang lain-lainnya dari perkara yang mungkar, dicegah, dilarang pada agama ini. Ini prinsip yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Qanafitina azzakumullah. Perkara penting yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwasanya salah satu bentuk dari sikap amar ma'ruf nahi munkar ialah prinsip al-wala wal bara. Prinsip kita mencintai, loyalitas kepada seseorang, dan prinsip bara, berlepas diri dari seseorang. Wala, loyalitas kita diberikan kepada kaum mukminin, diberikan kepada kaum muttaqin, dari kalangan para anbiya wal mursalin, dari kalangan para sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in, dari kalangan para immatul huda, para imam-imam yang terkemuka ila yaumiddin. Wala kita kepada mereka, wala kita kepada mereka, kecintaan kita kepada mereka. Barakallahu fikum. Mu'minin muttaqin, ahlus sunnati wal jama'ah salafiyin, dikasih wala, dikasih cinta. Barakallahu fikum. Ini termasuk satu bagian daripada amar ma'ruf. Begitu pula kita mencintai, berloyalitas kepada segala sesuatu, baik itu ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang sesuai dengan perkara yang hak, sesuai dengan Alkitab Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah. Kita cintai ucapannya, perbuatannya, keyakinannya, dan orangnya. Mereka semua adalah ahlul haq. Al-bara'ah, yang namanya kebencian, yang namanya sikap berlepas diri, ditujukan kepada orang-orang yang menyimpang, ditujukan kepada orang-orang yang sesat, dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan musyrikin, dari kalangan kaum munafikin, kaum zindiq mulhidin. Ini bara'ah yang tegas, total. Juga ditujukan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, al-firaqul dhalah, sekte-sekte yang menyimpang, yang sesat. Diberikan kepada ahlus syubah, orang-orang yang memiliki banyak syubhat. Ditujukan kepada ahlul fitan, orang yang memiliki banyak fitnah. Al-munharifun, yang menyimpang pemahaman dia dalam perkara agama. Ashabul kabair, orang-orang yang jatuh dalam perkara dosa besar, dan yang lain-lainnya. Baro'ahnya, sikap bencinya, sikap berlepas dirinya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ini termasuk bagian dari nahi mungkar. Juga kita benci, berlepas diri dari segala sesuatu, baik ucapan, perbuatan, atau keyakinan yang menyimpang dari Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Juga bentuk baro'ah. Kita benci siapa saja, apa saja yang bertentangan dengan bimbingan Islam dan Sunnah. Barakallah. Itu satu bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian hadirin azakumullah, satu perkara penting yang menjadi perhatian besar Islam ialah terkait dengan permasalahan nahi mungkar. Kalau terkait dengan masalah amar ma'ruf, banyak pihak yang menyukainya. Terkait dengan masalah al-muwalah, menunjukkan kecintaan, loyalitas, banyak orang yang tidak mempermasalahkannya. Tetapi giliran masuk pada pembahasan nahi mungkar, kita mencegah kemungkaran-kemungkaran, mencegah kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan yang lain-lainnya itu. Kita mencegah seseorang dari perkara yang mungkar. Ini perkara yang banyak dibenci oleh umumnya kaum muslimin. Perkara yang tidak disukai oleh kebanyakan kaum muslimin. Kebanyakan yang membuat muslimin merasa berat untuk menerimanya, merasa berat untuk menjalankannya. Dikarenakan mau tidak mau harus mengatakan jangan, harus mengatakan haram, harus mengatakan sesat, harus mengatakan syirik, harus mengatakan bid'ah, harus mengatakan dosa, harus mengatakan demikian. Sesuatu yang sangat susah diterima oleh hati dan jiwa kebanyakan orang. Sehingga ikhwanatina azakumullah, dalam Islam pembahasan yang satu ini mendapatkan porsi yang sangat besar, porsi yang sangat cukup untuk mengingatkan kita kaum muslimin, ini merupakan tonggak agama, ini merupakan rukun agama. Kalau tonggak yang satu ini tidak dilaksanakan dengan benar, maka agama yang sudah kita bina akan hancur. Ibadah kepada Allah yang sudah kita upayakan akan hancur. Sunnah Rasul yang kita amalkan akan berantakan, dikarenakan adanya rongrongan dari penyimpangan-penyimpangan tadi, adanya rongrongan dalam bentuk kekufuran, kesyirikan, penyimpangan, bid'ah, dan yang lain-lainnya yang tidak diingkari. Barakallahu fikum. Hadirin azakumullah, kalau antum membaca Al-Qur'anul Karim, antum tidak akan pernah lepas dari prinsip nahi mungkar. Tidak akan pernah lepas dari yang namanya sikap baro'ah. Tidak akan pernah lepas dari yang namanya bayanul akhta'. menjelaskan kesalahan-kesalahan. Tidak akan pernah lepas dari yang namanya prinsip tahdzir, memberi peringatan umat dari bahaya seseorang atau tindakan atau ucapan atau keyakinan. Tidak akan pernah bisa lepas. Kalau aku membaca sunnah Rasulullah SAW, juga demikian, tidak bakal antum lepas dari prinsip nahi mungkar ini. Tidak akan lepas dari prinsip al-bara'ah ini. Tidak akan pernah lepas dari prinsip bayanul akhta', menerangkan yang salah. Tidak akan pernah lepas dari prinsip tahdzir, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tidak mungkin lepas. Itu merupakan tonggak utama, rukun utama dalam agama ini. Hadirin azakumullah, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan rinci, dengan gamblang tentang orang-orang kafir. Tentang orang-orang kafir. Bahkan ada surat namanya Al-Kafirun. Di awal Al-Qur'an, di awal-awal Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu sifatnya orang-orang yang beriman. Yang kedua, menyebutkan sifatnya orang-orang kafir. Yang ketiga, cukup panjang menjelaskan sifatnya orang-orang munafik. Cek dari mulai awal ayat pertama, antum akan dapati di situ sifatnya orang-orang yang beriman. Sekian. 1, 2, 3, 4, 5 ayat diteruskan dengan sifatnya orang-orang kafir. 1, 2, 3 ayat munafikin, sekian banyak ayat dijelaskan siapa mereka, diterangkan siapa orang kafir itu dari kalangan ahli kitab al-yahud wal-nasara wal-musyrikin, diterangkan sifatnya mereka. Itu namanya nahi mungkar, itu namanya baro'ah, itu namanya bayanul akhta', menerangkan yang salah. Itu namanya tahdzir, memperingatkan umat dari bahaya orang kafir dan sifat-sifat. Diteruskan dengan menerangkan tentang kaum munafikin. Munafikin lebih panjang. Ada surat Al-Munafiqun. Ya, Al-Kafirun pendek suratnya. Al-Munafiqun agak panjang. Agak panjang. Bahkan di At-Taubah, dalam surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala dengan rinci, dengan panjang menjelaskan kepada kita tentang sifatnya kaum munafikin dengan mengatakan wa minhum kadza wa minhum kadza wa minhum kadza, di antara mereka ada yang begini, di antara mereka ada yang begini, dirinci sifat-sifat. Tegas, gamblang, jelas. Itu namanya nahi mungkar. Itu namanya bara'ah. Itu namanya bayanul akhta', itu namanya tahdzir, memperingatkan umat dari bahaya kaum munafik. Kenapa munafik lebih banyak penjelasannya daripada orang kafir? Padahal kafir kafir, sepakat. Munafik itu bahirnya muslim, hatinya kufur. Kenapa kok lebih banyak? Dikarenakan bahaya laten kaum munafikin sangat-sangat memabrotkan Islam wal muslimin, lebih bahaya daripada orang kafir. Orang kafir di luar, kafir al-yahud, an-nasara, al-musyrikin, kelihatan orang kafir. Jelas muslimin akan lebih mudah untuk mengetahui. Sementara munafikin dari dalam. Munafikin dari dalam. Zahirnya muslimin. Bersama-sama dengan muslimin. Wajahnya muslimin, pakaiannya muslimin. Salat di tempatnya kaum muslimin. Wah, tapi mereka menggunting-gunting dari dalam. Menghancurkan Islam dari dalam. Menggembosi keislaman kaum muslimin. Menggembosi keimanan kaum mukminin. Menggembosi keteguhan orang-orang mukmin. Membantu orang-orang kafir untuk menghantam kaum muslimin. Sehingga munafikin itu disikapi dengan sikap yang lebih tegas, lebih lugas, lebih banyak dibandingkan dengan kaum kafir. Dari sisi madaratnya. Barakallahu fikum. Wahakata ikhwan fillah a'azzakumullah dalam Al-Qur'anul Karim. Terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kemungkaran-kemungkaran yang dikecam, yang dilarang, yang dikasih hukuman-hukuman, dikasih ancaman-ancaman yang besar. Itu juga menunjukkan adanya nahi mungkar, sikap bara'ah, bayanul akhta, tahzir, peringatan kepada kaum muslimin dari bahaya tindakan-tindakan tadi. Ini prinsip. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan lebih luas lagi. Bahkan lebih tegas lagi. Apalagi ketika berbicara tentang kaum muslimin yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Muslimin yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam, prinsip-prinsip akidah Islam, yang menyimpang dari manhaj Islam. Lebih tegas. Lebih tegas. Sangat tegas. Rasulullah SAW juga berbicara tentang orang-orang kafir. Rasulullah SAW juga bicara tentang kaum munafikin lebih banyak. Bakal langsung beliau hadapi dalam masa kehidupannya. Juga Rasulullah SAW berbicara panjang menjelaskan kepada umat tentang bahaya bid'ah, bahaya ahlul bid'ah, bahaya sekte-sekte yang menyimpang. Sebelum munculnya bid'ah di zaman Rasul SAW, belum muncul ini. Rasulullah SAW sudah memberikan tahzir, peringatan kepada para sahabat-sahabatnya akan bahaya bid'ah tadi. Bahkan disebutkan dalam wasiat Rasul yang di akhir masa hidupnya. Ketika Rasul diminta untuk memberikan wasiat kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallahi azza wa jal, wassam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati ila akhirih." Di akhir hadis Rasul mengatakan, "Wa iyyakum wa iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah." Isi wasiat yang terakhir beliau mengatakan, "Hati-hati kalian, waspadai kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini, sebab semua bid'ah adalah sesat." Sebelum adanya bid'ah di zaman Rasul. Di zaman Rasul itu imma kafir, imma musyrik, imma munafik. Beliau sudah memberikan wanti-wanti tahzir terkait dengan yang namanya muhdatsatul umur, perkara bid'ah. Beliau mengatakan itu perkara bid'ah, sesat, tempatnya dalam neraka. Beliau sudah memberikan tahzir, peringatan kepada para sahabatnya akan munculnya berbagai macam firqah, firqah yang sesat. Belum muncul firqahnya, belum muncul sektenya. Beliau sudah menyampaikan tahzirnya dalam hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat yang sangat ma'ruf. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte, semua dalam neraka kecuali satu. Kecuali satu, yang satu adalah yang sesuai dengan Rasul dan para sahabatnya pada masa itu. Belum ada firqahnya. Belum muncul sebuah gerakan khawarij. Gerakan ya, bukan orang. Gerakan khawarij. Belum muncul gerakan Syiah, belum muncul gerakan Sufiyah dan yang lain-lainnya, belum ada itu semua. Sudah ditahzir oleh Rasul, hati-hati kalian, umatku akan terpecah menjadi 73 sekte, semua di neraka tempatnya kecuali satu. Rasul memberikan solusi satu itu yang sesuai dengan Rasul dan para sahabatnya. Tahzir itu bentuk nahi mungkar, bentuk bara'ah, bentuk bayanul akhta, menerangkan yang salah, bentuk tahzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya itu semua. Bahkan ketika muncul seseorang, sekarang person, muncul seseorang di zamannya Rasulullah SAW yang memunculkan sebuah pemahaman yang mengerikan, langsung disikapi oleh Rasulullah SAW. Langsung beliau ingkari kemungkarannya, nahi mungkar. Langsung Rasul bara'ah dari dia. Langsung beliau jelaskan penyimpangan-penyimpangannya. Dan langsung beliau memberikan tahdzir, peringatan kepada para sahabat akan bahaya dia. Disebutkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, ketika Rasulullah SAW sedang memberikan, membagikan harta Hunain, harta perang Hunain, kepada sejumlah tokoh-tokoh Quraisy pada masa itu untuk dilembutkan hatinya. Satu orang dikatakan dikasih 100 ekor unta. Sedang bagi-bagi harta Hunain, datang seseorang laki-laki. Disebutkan sifatnya dalam hadis itu, seorang laki-laki yang lebat, laki-laki yang lebat jenggotnya, yang cekung matanya, yang menonjol tulang pelipisnya, yang nonong batuknya, dahinya, nampak pada dia kelelahan, terangkat celananya, yakni enggak musbil, dan dia gundul. Datang kepada Rasul SAW mengatakan, ya Muhammad, i'til fa innaka la ta'til, inna hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Hey Muhammad, adil, kamu enggak adil, ini pembagian yang enggak ikhlas, yang enggak diharapkan padanya wajah Allah. Ini Rasul yang dibeginikan ya. Enggak manggil Rasulullah atau Nabiullah, langsung manggil, "Hei Muhammad, sudah kurang ajar." Langsung menghujat, "Adil kamu? Kamu enggak adil. Yang ini bahaya." Rasul yang dihujat, Rasul yang dicela, Rasul yang dicaci. Itu bisa sampai ingatan kufur. Bahaya. Maka Rasul naik hitam. Dia mengatakan, siapa yang bisa adil kalau aku tidak adil? Sahabat Umar naik pitam, izinkan aku penggal lehernya ya Rasulullah. Sahabat Khalid Ibn Walid naik pitam, izinkan aku penggal dia ya Rasulullah. Dia mengatakan, jangan, saya khawatir orang-orang akan mengatakan aku membunuh para sahabat. Dia pun pergi. Ketika orang tadi pergi, Rasul langsung menunjuk tengkuknya orang tadi. Qafahu. Nunjuk tengkuknya orang tadi. Sambil memberikan tahdzir, peringatan keras kepada para sahabatnya tentang orang ini. Rasul mengatakan, saya khruju min bi'di hadha qawmun. Tahkiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Yamruquna min as-sahmi. Kama yamruqu as-safu min ar-ramiyah. Akan keluar dari sulbinya orang ini, langsung orang ini, tidak orang ini, tangannya langsung orang ini akan keluar dari sulbinya orang ini. Suatu kaum yang kalian wahai para sahabat meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka, mereka membaca Al-Quran dan sampai tenggorokannya, mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya panas dari buruannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain terkait dengan satu orang ini dan para pengikutnya yang dikenal dengan kaum Khawarij. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika terjadi fitnah Khawarij di wilayah Syam dan ketika penguasa menumpas mereka dan mendatangkan kepala-kepala Khawarij, dasnya ya, kepalanya didatangkan oleh penguasa dan ditaruh, disebutkan dalam riwayat, di tangga-tangga masjid. Ada yang mengatakan dipancangkan di kayu-kayu di kota Damaskus. Datang sahabat yang mulia Abu Ghalib, Abu Umama Al-Bahili rahimahullah, diikuti oleh muridnya yang bernama Abu Ghalib Huzuwar rahimahullahu ta'ala. Datang masuk ke dalam masjid, salat dua rakaat, selesai beliau keluar menuju kepada kepala-kepala tadi, ndas-ndas tadi, Dia menangis. Menangis melihat kepala-kepala tadi. Begitu menangis, beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat tegas, sambil menunjuk kepada kepala-kepala itu, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qatalu. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit, sebaik-baik orang adalah orang yang berkafun. Muridnya Abu Ghalib ini bingung. Ya Abu Umamah, tadi engkau menangis, tapi kamu mengucapkan kata-kata yang seperti itu, kenapa kamu kok menangis? Dia mengatakan, saya sedih, saya menangis dikarenakan mereka dulu adalah orang-orang yang muslim. Saya menangis bagaimana syaitan berhasil mengiring mereka kepada keadaan yang seperti ini. Lalu ucapan kamu tadi, gila benar, gila benar, ucapan kamu sendiri atau kau dengarkan dari Rasulullah SAW? Kata Abu Umamah, inni idzan lajari. Kalau aku mengucapkan itu dari ucapan aku sendiri, tentu aku orang yang lancang. Sungguh demi Allah, aku tidak mendengarkannya dari Rasul sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali. Ini berkali-kali aku mendengar Rasul mengatakan demikian. Gila benar, gila benar, gila benar. Rasul yang mengatakan demikian, bukan Abu Umamah. Abu Umamah mempraktekan mauqif sikapnya Rasul dan pernyataannya Rasul. Gila benar, gila benar, gila benar. Ucapan yang sangat pedas. Sedikit faedah. Al-Syeikh Al-Allama Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ditanya tentang hadis ini, gila benar, gila benar, gila benar, apa maknanya? Dikatakan sebagai anjing neraka, anjing neraka, apa maknanya? Belum mengatakan la mani. Ini bil mana ya, mana ya? Tidak ada masalah, tidak ada yang menghalangi. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dimasukkan di dalam neraka dalam bentuk anjing. Yakni Allah merubah bentuk mereka. Merubah bentuk mereka yang tadinya manusia menjadi anjing dan dimasukkan dalam neraka. Dikarenakan Allah Maha Kuasa. Allah sebelumnya pernah merubah Bani Israel menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Allah Maha Kuasa. La mani' min hadza. Kalau demikian kenyataannya, itu betul-betul penghinaan yang amat sangat luar biasa. Khawarij-khawarij itu dijadikan sebagai hewan anjing. Dibikin kayak anjing aja sudah malunya luar biasa. Apalagi dimasukkan dalam neraka dalam bentuk anjing tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini barakallahu fikum tahdzir. Ini yang namanya nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Yang namanya bara'ah, sikap berlepas diri. Yang namanya bayanul akhta, menerangkan kesalahan orang dan akidahnya. Namanya tahdzir, memberikan peringatan kepada umat tentang bahaya mereka ini, pemahaman mereka, sektenya dan orangnya langsung. Barakallahu fikum. Apalagi dari kalangan salafun salih rahimahumullahu ta'ala, terlalu banyak atharus salaf dari kalangan sahabah, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in yang menunjukkan sikap nahi mungkar mereka, sikap bara'ah mereka, sikap tahdzir yang mereka tunjukkan. Tahdzir ditujukan kepada al-kufar, ditujukan kepada orang-orang yang menyimpang, ditujukan kepada orang-orang yang sesat dan yang semisal. Terlalu banyak, terlalu banyak. Bahkan dibikin kitab secara khusus tentang kesepakatan para ulama salaf untuk mentahdzir dan menghajar, memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan kita semua untuk menjauh dan berpaling dari orang-orang yang sesat yang membicarakan ayat-ayat Allah dengan cara yang batil. Disebutkan di dalam surat An-Nisa Ayat yang ke-140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Al-ayat yang artinya, sungguh Allah telah turunkan kepada kalian dalam Al-Kitab, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufuri atau diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka kamu jangan duduk bersama dengan orang-orang seperti itu, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, hingga mereka memperbincangkan perbincangan yang lainnya. Kas Allah mengatakan la taq'udu ma'ahum, jangan duduk sama mereka. Menyingkir. Itu bentuk hajar, pemboikotan, juga bentuk tahzir, memperingatkan umat dari bahaya mereka, dan bentuk nahi mungkar. Juga yang kedua disebutkan di Al-An'am ayat yang ke-68. Allah tabaraka wa taala menekaskan, wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asyaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Yang artinya, kalau kamu melihat orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat kami dengan batil, maka berpalinglah kamu dari mereka. Berpaling dari mereka, jauh dari mereka. Hatta yakhudhu fi hadin ghairi, hingga mereka memperbincangkan perbincangan yang lain. Dan kata Allah, apabila setan telah melupakan kamu, maka janganlah kamu setelah peringatan ini, janganlah kamu duduk-duduk bersama dengan kaum yang zalim. Dua ayat ini merupakan nas sharih, diambil faedah penting oleh para ulama una salafan wa khalafa, untuk kita tidak bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang, tidak bermajlis dengan orang-orang yang penuh dengan syubhat, dan bermajlis dengan orang-orang yang maftun, yang terfitnah. Tegas larangannya. Barakallahu fikum. Naam, ini semuanya adalah prinsip. Masuk dalam kerangka nahi mungkar, kerangka baro'ah, kerangka bayanul akhtak, dan kerangka tahdir. Barakallahu fikum. Terus demikian. Dari masa ke masa para ulama una salaf dan khalaf menerapkan prinsip ini sebagai bentuk satu nahi mungkar, mencegah umat dari kemungkaran. Yang kedua sebagai bentuk himayatul muslimin, penjagaan kepada muslimin dan akidah mereka dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang ketiga dalam bentuk zajr, hardikan, celaan kepada orang-orang yang menyimpang. Ini merupakan prinsip yang sangat mulia, barakallahu fikum. Bahkan oleh para ulama ini dikatakan sebagai jihad, jihad yang paling afdal, jihad membantah orang-orang yang menyimpang. Membantah orang-orang yang menyimpang, barakallahu fikum. Ini jihadnya khawas, jihadnya orang-orang khusus dari kalangan para ulama yang memiliki ilmu. Orang awam tidak bisa masuk. Seorang tuwailibul ilm yang baru belajar tidak bisa masuk. Tugasnya para ulama, tugasnya para duat yang memiliki ilmu yang cukup, tulabul ilm yang mutamakin, yang mapan keilmuannya. Jihadul khawas. Tarakallahu. Ini prinsip yang sangat mulia. Dan prinsip ini, fanatina azzakumullah, prinsip yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti ada yang namanya tahdir, pasti ada yang namanya nahi mungkar, pasti ada yang namanya bayanul khata. Pasti ada. Bab apapun yang kamu kaji, pasti ada yang namanya nahi mungkar, pasti ada yang namanya bayanul khata. Saya itu orang yang paling senang yang halus-halus, Ustaz. Nah, yang halus-halus, yang menyejukkan, pembahasan adab, pembahasan akhlak, paling suka. Saya paling enggak senang dengan pembahasan yang keras-keras begitu. Oh ya. Antum mengaji apa? Saya mengkaji pembahasan adab, Ustaz. Hah? Ya, kitab yang saya kaji misalkan kitab Adabul Mufrad, Ustaz. Kitab hadis tentang masalah adab karya Al-Imam Al-Bukhari. Masyaallah, Zain. Apa yang kamu kaji? Nah, kebetulan pembahasan pertama tentang birrul walidain, Ustaz. Berbakti kepada orang tua. Masya Allah, luar biasa. Amal yang sangat mulia. Ketika itu membahas masalah itu, pernah enggak kamu membahas mewaspadai durhaka sama orang tua? Ya pasti, Ustaz. Ya harus saya jelaskan itu, supaya saya memberikan peringatan kepada, keceplosan peringatan, bahasa Arabnya tahzir, peringatan kepada semua pihak supaya jangan sampai durhaka sama orang tua. Oh begitu ya? Oh begitu? Iya. Ya itu yang namanya tahzir. Ketika kamu menjelaskan kepada umat tentang berbakti kepada orang tua, otomatis harus kamu sampaikan kepada umat bahaya uququl walidain, durhaka sama orang tua. Rasul menerangkannya, menerangkan tentang masalah uququl walidain itu tahzir, itu nahi mukar, menjelaskan bahaya uququl walidain. Ya, contohnya jangan masalah adab lah. Saya ingin pembahasan masalah yang lebih menyejukkan. Masalah apa ya? Tazkiyatun nufus, Ustaz. Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa supaya jiwa kita tenang, sejuk, dingin, tentram. Masyaallah. Apa yang kamu kaji terkait dengan tazkiyatun nufus itu? Ya, yang kita bahas masalah syukur nikmat, bersabar atas musibah-musibah yang ada, istighfar, taubat, tawakal. Masyaallah. Zain itu perkara yang sangat mulia dalam Islam. Terus kamu sucikan jiwa kamu dari apa? Yang mensucikan jiwa kan ada kotorannya. Ada kotoran jiwa yang hendak kamu sucikan. Kamu sucikan itu dari kotoran apa? Dari semua kotoran hati. Masya Allah. Apa saja kotoran hati itu? Ya banyak. Banyak itu apa saja? Ya banyak, tapi di global kan menjadi dua. Masya Allah. Apa saja itu? Penyakit hati itu dua. Ada penyakit syubhat, ada penyakit syahwat. Nah gitu ya. Gak salah kan? Masya Allah. Apa itu penyakit syubhat? Nah itu, penyimpangan-penyimpangan Penyimpangan dalam beragama. Itu namanya sesat kan? Namanya bid'ah kan? Orangnya namanya mubtadi kan? Hizbi kan? Iya. Nah terus? Ya itu yang namanya tahzir. Engkau memperingatkan umat dari bahaya kekufuran, kesyirikan, supaya hati kamu bersih dari syirik dan kufur. Kamu memperingatkan umat dari bahaya bid'ah-bid'ah yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada, ahlul bid'ah, hizbiyin dan semacam itu. Itu mensucikan jiwa kamu dari kesesatan, penyimpangan, bid'ah dan semisalnya. Mensucikan jiwa kamu dari syubhat-syubhat yang ada. Tahzir itu namanya. Apa gitu ya? Kamu memperingatkan umat dari bahaya dosa besar, kemaksiatan, kemungkaran, zina, judi dan segala macamnya. Itu untuk mensucikan jiwa kamu dari syahwat. Ya itu namanya tahzir. Jadi, iya, tidak bakal bisa kamu lepaskan ini dalam semua aspek kehidupan. Barakallahu fikum. Hatta untuk urusan belanja di pasar, tidak bisa anda melepaskan satu ini. Yang namanya pedagang, ada yang jujur, ada yang tidak. Itu kan fenomena dalam masyarakat kan gitu ya. Lo jujur kabe, masya Allah, ahlul jannah semua ya, Pak. Nggak ada yang ahlul nar kan gitu ya. Pasti ada yang jujur, ada yang tidak. Ada yang mengurangi timbangan, ada yang tidak. Kan begitu ya? Itu umum. Ketika kamu biasa belanja di pasar, kamu belanja sama yang mana? Kok diem saja? Sama yang mana? Sama yang kamu kenal kejujurannya. Kan gitu ya? Sama yang ini aja, ini jujur. Masya Allah, jujur, amanah, timbangannya bagus, enak orangnya. Ada orang yang tiba-tiba datang ke yang satunya lagi itu, yang dikenal khianatnya, yang dikenal gak jujurnya, dan segala macamnya. Ada apa kok itu? Itu kan ikhwan kita itu. Ngapain dia ke situ? Ya, kamu mau kemana? Saya mau belanja. Belanja apa? Belanja tomat. Saya mau bikin sambal terasi. Antum mau beli kemana? Ini loh, ke Bu Fulan atau Pak Fulan. Jangan ke situ. Namanya kenapa? Ini orang khianat ini. Ini suka ngurangi timbangan ini. Namanya ini aja. Ini orang jujur ini. Masya Allah. Tanpa terasa dia sudah mentahzir, memperingatkan temannya dari bufulan tadi. Iya. Begitu kan? Tidak terasa dia telah menjelaskan kesalahan-kesalahan bufulan kepada temannya tadi. Begitu kan? Kok diam saja? Nah iya, tidak akan pernah bisa untuk melepaskan prinsip seperti ini dalam kehidupan Anda. Dikarenakan agama kita dibangun di atas al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Agama kita dibangun di atas prinsip tafsil, menjelaskan usul-usul, prinsip-prinsip dasar al-sunnah, dan tahzir, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangannya. Ada at-ta'dil, ada al-jarah. Ada pujian-pujian, ada kritikan-kritikan, itu pasti. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan fillah, jazakumullah. Saya sampaikan sebagai muqaddimah. Dikarenakan ikhwan fillah, jazakumullah, Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin di akhir-akhir ini, di masa-masa belakangan ini, Salafiyin Ahlussunnah yang meneruskan perjuangan dakwah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para ulama dulu sampai sekarang, Salafiyun di dalam menyampaikan dakwah salafiyah, dakwah kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf, menyampaikan kebaikan kepada umat, itu menghadapi tiga jenis orang. Menghadapi tiga jenis orang. Dan itu diisyaratkan oleh Rasul dalam hadis yang berbicara tentang Taifah Al-Mansurah. Yang pertama ialah menghadapi orang-orang kafir. Itu jelas. Dengan berbagai macam kekufurannya, dengan berbagai macam akidah-akidah kufurnya yang terang-terangan menyimpang dari akidah Islam. Al-Yahud, Wan-Nasara, Musyrikin, semuanya. Yang kedua, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang jelas-jelas nyata bid'ahnya. Dari kalangan sekte-sekte yang sangat jelas sesatnya. Syiah, Rafidah, Khawarij, Sufiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Ash'ariyah, dan yang lain-lainnya yang nampak gamblang penyimpangan-penyimpangannya. Barakallahu fiik. Ini dua pihak disebut dan diistilahkan dengan al-mukhalifah, pihak yang menyelisihi ahlu sunnah dengan penyelisihan yang amat sangat gamblang. Mukhalifah. Yang ketiga ialah orang-orang yang ada di tengah-tengah dakwah salafiyah, mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai orang yang mendakwakan dakwah salafiyah, mengaku kembali kepada Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tampilannya tampilan salafi, bukunya buku-buku salafi, ngajinya ngaji salafi, dan segala macamnya. Tetapi dia menggunting dalam lipatan, menebarkan syubhat, menebarkan fitnah, menggembosi salafiyin, menggembosi dakwah salafiyah dengan berbagai macam penggembosan-penggembosan yang ada. Itu disebut dengan al-mukhadzilah, ahlu takhzil, seseorang yang melemahkan ahlu sunnah. Orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, sebagai salafiyin, tetapi dia melemahkan mereka dari dalam. Ini disinggung, diisyaratkan oleh Rasul dalam hadis tentang masalah Taifah Al-Mansurah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang akan terus menang, tampil di atas al-haq, dibela, ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Taifah al-mansura tidak akan membahayakan mereka. Satu, man khalafahum, siapa saja yang mukhalafah, menyelisihi mereka, itu al-kufar dan ahlul bid'ah. yang zahir penyimpangannya. Wala man khazalahum, tidak pula yang kedua, tidak pula membahayakan mereka orang-orang yang mentakhzil mereka, yang melemahkan mereka, namanya mukhazilah. Dari kalangan orang-orang yang nampak kayak mereka, bersama dengan mereka, ta'lim dengan mereka, dakwah kayak mereka, tapi menggunting dari dalam, tidak akan membahayakan mereka hingga datangnya perkara Allah dan mereka demikian keadaannya. Kalau orang kafir jelas, kafir, kafir, semuanya faham. Tetapi ketika bicara ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang agak sama, dikarenakan tampilannya muslimin, tampilannya muslimin. Bahaya ahlul bid'ah atas Islam wa sunnah lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Dari sisi orang kafir jelas, ahlul bid'ah samar dikarenakan mereka muslim. Begitu pula ikhwan fillah azzakumullah terkait dengan al-mukhadzilah ini. Bahaya mereka ahlu takhzil terhadap dakwah Islam, dakwah salafiyah, dakwah sunnah lebih berbahaya dibandingkan dengan ahlul bid'ah yang nyata-nyata jelas bid'ahnya. Yang itu jelas sesat, orang semuanya tahu. Khawarij langsung anti, saya bukan orang khawarij. Semua teriak-teriak awas bahaya khawarij, awas bahaya ISIS dan segala macamnya. Gitu ya. Syiah Rafidhah angkat tangan, saya bukan orang Syiah. Rame-rame mengatakan Syi'i Rafidhi, wah rame-rame banget ya. Sufiyah angkat tangan, saya bukan Sufiyah. Bagaimana sehingga nampak Jahmiyah apalagi, Mu'tazilah apalagi, tapi gak karu-karuan ya. Tapi terkait dengan orang-orang yang tampilannya sama dengan ahlu sunnah, tampilannya sama dengan dakwah salafiyah, tersamarkan, tersamarkan, bahayanya lebih laten. Barakallahu. Ashabul ahwa'i wal bid'ah yang wajahnya muslim bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh al-Yahud wa Nasar. Orang-orang khawarij bisa melakukan fitnah besar di kalangan kaum muslimin yang tidak dikerjakan oleh kaum al-Yahud wa Nasar. Mereka bisa membantai Islam, membantai kaum muslimin, membantai tokoh-tokoh muslimin, dengan pembantaian yang sangat kejam, yang sangat keji, sesuatu yang enggak dikerjakan oleh al-Yahud wa Nasara. Orang-orang Rafidhah dalam sejarah kelam mereka itu bisa membuat dan bisa menciptakan sebuah pembantaian mengerikan di tanah suci. Di tanah suci, ketika jamaah haji kumpul, bahkan di Masjidil Haram, bahkan di pelataran tawaf di dekat Ka'bah, dibantai orang-orang muslim di situ, sesuatu yang tidak bisa sekalipun dikerjakan oleh orang-orang al-Yahud wa Nasar. Itu dalam sepanjang sejarah Ar-Rafidhah, mereka punya pemahaman kebatinan. Itu pernah terjadi pada masa lalu, mereka membuat pembantaian seperti itu. Di saat orang sedang pada musim haji, mendekati hari-hari manasik, tiba-tiba muncul tokoh batin mereka, tokoh Rafidhah dari mereka, langsung masuk ke Masjidil Haram, langsung membantai semua yang sedang tawaf, dibantai semua dan anak buahnya. Tokohnya duduk di dekat Ka'bah, di dekat Hajar Aswad, sambil mengatakan, saya yang menciptakan mereka, saya yang membunuh, saya yang menghidupkan mereka. Siapa Tuhan kalian bukan saya? Mengaku sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Kufur ya. Dibantai semuanya. Persiapkan yang namanya manusia bersimbah darah. Hajar Aswad dicuri sama mereka. Selama 21 tahun lamanya ada di tangan mereka. Lantai-lantai Masjidil Haram semuanya penuh dengan darah. Menumpuk mayat-mayat di situ. Sumur Zamzam dipenuhi, dijejali dengan mayat-mayat tadi. Di luaran sana, di luar Masjidil Haram, dibantai sekitar 30 ribu orang ketika itu. Ditawan perempuan dan anak-anak dengan jumlah yang sama. Gagal yang namanya haji. Dan sekian puluh tahun lamanya setelah itu gagal yang namanya haji. Tidak ada yang namanya haji, tidak ada yang namanya umrah. Itu tindakannya tidak pernah dilakukan oleh seorang Yahudi atau bangsa Yahudi yang paling jahat sekali. Mereka bisa. Barakallahu fikum. Sehingga bahaya ashabul ahwa'i wal bid'ah barakallahu fikum sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah al-mukhazzilah. Al-takhzil yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan ahlut tamyi' al-mumayyi'ah, ahlut tamayyu'. Mereka juga ini. Mereka bisa membuat fitnah, menebarkan fitnah, menebarkan syubhat di tengah-tengah salafiyin, bukan lagi tengah-tengah muslimin, di tengah-tengah ahlu sunnah, di tengah-tengah salafiyin, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh ahlul bid'ah yang lainnya. Rafidah susah bagi mereka untuk datang ke masjidnya salafiyin menebarkan syubhat. Itu orang Syiah lagi, mikir. Ngerti? Awas, awas, Syiah Rafidah. Dan apa kalau berani ke sini? Tempatnya ahlu sunnah. Khawarij yang dikenal kejam itu, tidak bisa dia menemparkan syubhatnya tengah-tengah salafi. Orang tahu ini khawarij. Sufiyah, apalagi. Tetapi al-mukhadzilah ahlu tamyi', orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin, sebagai ahlu sunnah, padahal bukan. Mereka bisa membuat fitnah di tengah-tengah salafi, menebarkan syubhat demi syubhat, fitnah demi fitnah, terus demikian di tengah-tengah salafi, sehingga fitnah mereka jauh lebih besar, lebih dahsyat barakallahu fikum daripada ashabul ahwa'i wal bid'ah dari sisi madaratnya. Barakallahu fikum. Itu dinyatakan oleh para masyayikhna, para ulama'una barakallahu fikum, seperti yang disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ru'ah dalam muqaddimah atau takdim beliau terhadap risalah yang ditulis oleh Syekh Khalid al-Zafiri dengan judul Ijma'ul Ulama ala al-Hajr wa al-Tahdhir min Ahli al-Ahwa, di bagian muqaddimah. Barakallah. Juga disampaikan dengan tegas dari audio ceramah dari Syekh al-Allamah Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ru'ah. Dan itu kenyataannya. Di antara bentuk takhzil, bentuk tamyi' yang dilakukan oleh ahlu takhzil dan al-mumayyi'ah ialah upaya untuk meruntuhkan prinsip al-wala' wal-bara' tadi. Upaya untuk meruntuhkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Bahasa sekarang, upaya untuk meruntuhkan prinsip tahdir. Mereka ini adalah orang-orang yang alergi tahdir. Paling tidak senang, paling gelisah telinganya kalau sudah ada pembahasan tahdir. Ada pembahasan terkait dengan penyimpangan-penyimpangan seseorang, penyimpangan-penyimpangan sebuah sekte, penyimpangan-penyimpangan sebuah pemikiran. Pembahasan yang lain, gelisah telinganya itu. Di antara mereka ada yang alergi manhaj. Alergi manhaj. Kalau dari bahas manhaj ahlus sunnah dalam masalah ini, kok enggak ada bahasa yang lain? Kok kenapa harus manhaj? Kok dibikin bahasa prinsip ahlus sunnah kayak akidah ahlus sunnah kayak bimbingan ahlus sunnah kayak? Kenapa harus manhaj? Loh, kenapa kamu alergi manhaj? Kenapa kamu alergi tahdir? Dari mulai awal dijelaskan oleh kita semua ya, Pak. Itu semua tidak akan bisa lepas dari kehidupan Anda. Barakallahu fikum. Di antara mereka berupaya untuk menggembosi prinsip ini dengan menuduh orang-orang dari kalangan para ulama ussunnah, du'at salafiyin yang dengan gencarnya memberikan peringatan kepada umat dari bahaya-bahaya penyimpangan, dituduh sebagai orang yang keras. Mereka itu orang yang keras, orang yang kaku, tak lembut hatinya, mutasyaddid. Barakallahu fikum. Ada pula yang menggembosi terkait dengan isi daripada tahdzir tersebut atau taklimnya atau halaqah dan segala macamnya. Ya ikhwan, tahdzir itu bisa mengeraskan hati. Masyaallah. Hah? Ya ikhwan, kok yang lain aja. Yang lain itu apa, Rek? Ya yang tenang-tenang, yang sejuk-sejuk saja. Terus gimana? Enggak ada ingkar muka. Ya Allah musta'an. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini harus diwaspadai. Ini semua adalah gerakan-gerakan takhlil, gerakan-gerakan tamyi' yang diupayakan oleh orang-orang itu untuk menggembosi ahlu sunnati wal jamaah. Waspadai mereka semua, barakallahu fikum. Naam. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sedikit, dikarenakan waktu yang kurang panjang untuk pembahasan tema seperti ini, sedikit risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ubayd Al-Jabiri, Ubayd bin Abdul Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah, risalah yang berjudul Jinayatut Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi. Jinayah itu pelanggaran, kriminalitas dalam bentuk tamayyu', sikap takhzil, sikap tamyi' terhadap manhaj salaf. Dari judulnya sudah jelas. Tindakan-tindakan takhzil oleh orang-orang mukhazzil, al-mukhazzilah, itu merupakan jinayah, pelanggaran, tindakan kriminalitas yang perlu ditumpas. Allahul musta'an. Ini risalah barakallahu fikum, asalnya adalah tanya jawab yang ditujukan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Ubayd Al-Jabiri. Ini sudah sekian tahun lamanya. File suaranya ada pada saya punya, dan itu sudah sekian tahun lamanya. Mungkin hampir 10 tahun yang lalu ya. Cukup lama. Cuman belum lama ini ditranskrip, dibikin sebuah risalah, kemudian dinaikkan dalam percetakan barakallah. Sehingga penyakit ini bukan penyakit yang baru. Kemarin tadi sudah penyakit yang lama. Sudah lama melanda dakwah salafiyah, dan sudah lama pula para ulama'una, para masyaikhun al-kibar berbicara tentang. Jadi kalau kemudian muncul di tengah-tengah kita dalam dakwah kita di Indonesia ini hal-hal yang seperti itu, itu hanya pengulangan sejarah. Nah, pengulangan sejarah. Syubhatnya mirip-mirip, sedikit dikasih modifikasi, sedikit dikasih variasi, agak nampak beda, intinya sama. Pelakunya yang berbeda, tampilannya yang agak sedikit berubah, tapi intinya adalah sama. Sama-sama tamyi', sama-sama takhzil, orang yang sama-sama dikatakan sebagai mukhazzil atau mukhazzilah. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akan kita baca perkara-perkara penting yang ada dalam kitab ini, barakallahu fikum. Kita baca mukadimahnya dan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini, barakallahu fikum, terkait dengan masalah majlis bermujalasah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang-orang mukhadzilun al-mumayyi'un, mereka berhujjah untuk membolehkan bergaul dengan siapapun, bermajlis dengan siapapun, berta'awun dengan siapapun, kerjasama dengan siapapun, dengan perbuatannya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz, kata mereka, bergaul dengan semua orang, menemui semua orang, berarti dijelaskan nanti panjang lebar oleh Asy-Syaubith Al-Jabiri hafizahullah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fahadhihi al-mada, tema ini atau isi daripada kitab ini, hiya ibaratun an majmu'atin min al-as'ilah, itu sebuah ibarat dari sekumpulan pertanyaan-pertanyaan. Uribat ala fadilati syekhina Abi Abdul Aziz Ubaid bin Abdul Jabir wafaqahullah. Pertanyaan yang diajukan dan dipaparkan kepada fadilah syekhina Abu Abdul Aziz Ubaid al-Jabiri hafizahullah. Fatafadhala hafizahullah ta'ala wa ra'a bil ijabati 'alayha. Maka beliau pun menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Fasyakarallahu lahu jihdahu wa jihadah. Semoga Allah membalas untuk beliau upaya dan jihad-jihadnya. As-su'alul awwal, pertanyaan yang pertama. Yata'allaku ba'bul mumayyi'in. Langsung ya, tasya mumayyi'in menunjukkan istilah rutamyi' mumayyi' itu sudah ada semenjak beberapa tahun yang silam, bukan sekarang aja ya. Yata'allaku ba'bul mumayyi'ina lil manhajis salaf inda munasahatihi bi'adami mujalasatil ahzab كالإخوان المسلمين والتبليغ بأن هذا المنهج هو منهج سماحة الشيخ ابن باز مجالسة كل الناس فهل هذا هو منهج سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله؟ Pertanyaan yang pertama, sebagian ahlu tamyi', orang-orang yang melembekkan manhaj salaf ini ketika dinasihati supaya jangan bermajlis dengan hizbi-hizbi semacam ikhwanul muslimin, semacam firqat tabligh, dia bergelantungan, dia berpegangan bahwasanya manhaj ini, kata mereka Rutami, adalah manhajnya Samahatul Syekh bin Bas, yaitu bermajlis dengan semua orang. Pertanyaannya, apakah betul ini adalah manhaj Syekh bin Bas rahimahullah? Nah, dari pertanyaannya kita bisa meraba barakallahu fikum di antara ciri-ciri mukhadzilah, ciri-ciri ahlu tamyi' mujalasatu kullinas, majlis dengan semua orang-orang, dengan tanpa ada pilah dan pilih, tanpa ada yang namanya ketentuan A, ketentuan B. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih serem, mereka itu pergaulannya bebas. Kan begitu? Kan bermajlis dengan semua orang. Bahasa seremnya pergaulan bebas. Tabligh? Ya khair. Ikhwanul muslimin? Labas. Sururin? Sururin. Ahlan wa sahla. Marhaba, barakallahu fikum. Fulan wa alam, labas akhi muslim. Ahadadiyun, ya labas ya teman lama. Terus begitu, labas, semuanya labas. Walatas, barakallah itu. Pergaulan bebas. Tapi kadang pilih-pilih. Pilih-pilihnya yang sesuai dengan hawa nafsunya majlis, yang tidak mau. Sufia ya akhi. Afwan, Sufia enggak bisa. Duh, kok bisa? Katanya semua orang, ya, Sufia tidak bisa. Karena apa ya akhi? Karena tahu alasannya kenapa ya kan? Karenanya kok berat banget ini. Boleh saya bantu? Boleh saya bantu? Saya bantu ya. Karena nggak ada maslahatnya. Karena tidak ada maslahat. Barakallah itu. Kok diem? Ya kan, enggak ada maslahatnya. Kalau dia bergabung dengan sufi ya ambles. Hilang dia dari peredaran. Khalas, jadi sufi. Enggak ada maslahatnya. Barakallahu fiik. Ikhwani, labas. Ha? Sururi, ahlan wa sahlan. Beda ya, Pak. Ahlan wa sahlan. Allahul musta'an. Ini ciri-ciri, di antara ciri-ciri al-mumayyi'ah. Mereka bisa berta'awun dengan hampir semua pihak. Masya Allah. Welcome dengan semua orang. Barakallahu fiik. Tapi subhanallah, tidak bisa dengan ahlus sunnah salafi. Itu alami, enggak mungkin bisa dia tutupi. Kalau sudah dengan salafiyin, dia pancangkan permusuhan yang keras. Tuduh dengan tuduhan yang macam-macam, diserang dengan serangan yang macam-macam. Salafiyin, tiada maaf bagimu. Nah, kalau yang lain, masya Allah, ahlan wa sahla, kandeng, na'am ya akhi, kita semuanya ahlu sunnah. Nah, yang ini, ya Allah ya akhi, sama-sama kita semua adalah ahlu sunnah, begitu. Nah, ini adalah hizbiyin, suruhiyin, dan segala macam ya. Salafiyin, afwan, dan enggak ada maaf bagi. Ada ahlu tamyi. Yang kedua, yang namanya orang menyimpang, dia akan bergelantungan dengan segala sesuatu dan apapun yang mendukung pemahaman mereka, walaupun tidak benar, walaupun lebih lemah daripada sarang laba-laba. Dia akan bergelantungan dengan syekh siapapun, yang penting bisa menjaga prinsip mereka. Bergelantungan dengan syekh yang satu ini, ternyata tidak. Tendang sama dia, ganti dengan syekh yang satunya lagi. Ngerti siapa mereka, bantah mereka, tendang, ganti yang satunya lagi. Terus begitu, terus begitu, sampai ketemu dengan yang klop dengan mereka. Hada syekh al-allama. Ini ya ikhwan, wah dibesar-besarkan, padahal bukan masalah kibar. Itu ciri-ciri harus kami hati-hati. Jawabannya sekarang, الجواب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بعد لما قال فإن الجواب على هذا السؤال يستدعي منا بيان أمور عدة. Jawaban atas pertanyaan ini mengharuskan kita menjelaskan beberapa hal. Luar biasa. Ini ciri khasnya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Kalau Anda dengarkan kasetnya, tegas, bahasanya tegas, jelas, gamblang. Enak. Dan merinci jawabannya. Dan langsung, bukan, salah, ya. Betul, tidak. Dirinci sama beliau. Terkait dengan bab ini, mereka mengaku bahwasanya manhaj Asy-Syaikh bin Baz adalah pergaulan bebas, bermajlis dengan semua orang. Maka beliau terangkan di sini banyak hal, dan di dalamnya banyak faedah barakallahu fiikum. Al-amrul awal, perkara pertama yang perlu disampaikan barakallahu fiikum. سماحه الوالد الامام الاثري العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى امام جهبذ وعالم قوي راسخ في المنهج رسوخ عظيم وسنه سماحه الشيخ الامام الاثري العلامه الشيخ بوجهه بلغ برسي بن باز seorang imam yang pakar, imamun jihbid, imam pakar dalam keilmuan. Alimun qawi, seorang alim yang kuat keilmuannya. Rasikhun fil manhaj, indabi, kokoh manhajnya. Rusukhan awima, dengan kekokohan yang sangat agung. Wali rusukhihi fil manhaj, warusukhihi fil ilmi syar'i, wasalabatihi fil haq, fa innahu yahabuhu kullu ahad. Dikarenakan kokohnya beliau dalam perkara manhaj, kokohnya beliau dalam ilmu syar'i, ketegasan beliau di atas al-haq, maka beliau disegani semua orang. Fa innahu yuwaqiruhu ahlus sunnah wa yahabuhu ahlul bid'ah. Beliau sangat dihormati, dimuliakan ahlus sunnah dan disegani oleh ahlul bid'ah. Ini yang pertama. Tolong camkan baik-baik sifat ini. Sifatnya Syekh bin Baz rahimahullah. Nanti antum ngaca setelah itu. Ayyuhal mukhazilun, ayyuhal mumayyi'un, nanti antum ngaca di cermin setelah itu. Apakah Anda sebagaimana Syekh bin Baz? Apakah ilmu Anda matang sebagaimana Syekh bin Baz? Apakah manhaj kamu rasikh, manhaj kamu kokoh sebagaimana Syekh bin Baz? Apakah kamu seorang imamun jahbid, imam yang pakar sebagaimana Syekh bin Baz? Apakah engkau disegani semua pihak sebagaimana Syekh bin Baz? Apakah ashabul ahwa wal bid'ah segan kepada kamu sebagaimana kepada Syekh bin Baz? Tolong bercermin. Tolong bercermin. Paham ya, ya? Ini yang pertama. Al-amru tsani. Perkara yang kedua. Na'rifu an samahatihi rahimahullah as-sad'a bil haqq. Kita sangat mengenal dari Syekh bin Baz rahimahullah ketegasan dalam membela al-haq. Wa annahu la yakhafu fillahi lawmata la'ib. Dan beliau tidak pernah takut celaan siapapun dalam membela agama Allah. Yaqulul haq wa yasda'u bih. Beliau menyampaikan yang hak, membela yang hak dengan tegas. Ma'al hikmah, diiringi dengan hikmah. Wal mu'idhati billati hiya ahsan, dan arahan-arahan yang bagus. Ini yang kedua. Jadi sifat-sifat yang syekh. Yang kedua, beliau bukan orang yang susah berbicara. Beliau orang yang tegas kalau bicara. Yang mungkar, mungkar. Batil, batil. Menyimpang, menyimpang. Hak, hak. Itu beliau. Tidak peduli dengan apapun dan siapapun. Barakallahu fikum. Al-amru tsalits yang ketiga. Man jalasa asy-syaikh rahimahullah mujalasatan mustafidah wa khabara halah. Fa innahu ya'rifu anhu zajra ba'd al-mukhalifin bi asma'ihim wa amam al-mala. Faqad balaghana qawluhu li ba'dihim ya fulan uskut fa innaka fattan. Perkara yang ketiga. Siapa saja yang bermajlis dengan Syekh bin Baz, dengan majlis yang masyhur, majlis yang lama, yang dikenal, dan dia mengetahui betul keadaan beliau, dia pasti akan tahu dari Syekh bin Baz. Beliau biasa menegur, beliau biasa menegur sebagian orang-orang yang menyelisih langsung dengan nama mereka dan di depan halayak ramai. Disebutkan di taliknya contoh-contoh orang yang langsung ditegur sama Syekh bin Baz. Seperti Sa'ad Al-Faqih, Muhammad Al-Mis'ari, Usama bin Laden, Abdul Qasimi, Saddam Hussein, Abdul Habshi, Rashad Khalifah, Ghulam Ahmad, dan segala macamnya. Tokoh-tokoh penyimpangan. Langsung di depan khalayak ramai. Fulan, fulan. Bahkan telah sampai kepada kami ucapan Syekh bin Baz kepada sebagian pihak, ya fulan, uskut. Hei fulan, diam kamu. Fa'inaka fatang. Kamu tukang fitnah. Ada Syekh bin Baz. Tidak sekut, tidak diam. Tapi lantang dalam berbicara. Bahkan mengingkari sebagian orang yang menyimpang langsung dengan namanya. Beliau mengatakan, وَبِهَذَا يَظْهَرْ لِلْمُنْسِفِ أَنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهِ لَا يُجَالِسُ هَؤُلَى مُجَالَسَهْ مُجَرَّدَهْ عَنِ النُّصْحِ وَبِقُوَّهْ وَبِشِدَّهْ كما أنه وإن كان يجالس بعض الناس لكن التميز وظهور السنة والدعوة إليها واضح وجلي في سيرته وسياسته رحمه الله. Dengan ini semua nampak bagi orang yang mau adil, yang mau insaf, bahwasanya Syekh bin Baz rahimahullah tidak bermajlis dengan mereka majlis yang kosong dari nasihat. Tidak bermajlis dengan mereka dengan majlis yang kosong dari nasihat. Tidak. Justru bermajlis dengan kuah, kekuatan, syiddah, ketegasan. Penuh dengan nasihat. sebagaimana beliau Syekh bin Baz rahimahullah, walaupun bermajlis dengan sebagian orang semacam itu, tetapi tamayyuz, sikap tamayyuz membedakan diri, buhur sunnah, menampakkan sunnah, ad-da'watu ilaiha, mendakwakan sunnah, wadih wajali, itu sangat nampak jelas gamblang pada sejarah beliau dan siasahnya. Masya Allah, ini penting, sehingga tidak majlis kemudian cengangis-cengangis, majlis senyum-senyum, khair-khairan, kif halak, tayyib, khair, kif umur, kif aulad, kif aila, kif kada, gitu toh, enggak. Bukan begitu beliau punya majlis. Majlis itu dengan ketentuan-ketentuan yang Masya Allah. Syekh bin Baznya antum tahu Syekh bin Baz. Ketegasannya antum tahu bagaimana beliau ketika tegas. Bagaimana beliau ingkar mungkar dengan sangat tegas. Sehingga majlisnya beliau itu nasihati orang yang salah, meluruskan orang yang menyimpang. Tampak pada beliau sunnah, da'wah ila sunnah, terbedakan hada sunni wada ghairu sunni. Wadah jahat. Sehingga tidak ada kesamaran, tidak ada yang suram, semuanya serba padang dan jelas. Barakallah. Tidak. Maka beliau mengatakan, wa bihadza araftum anna hadhihi al-maqulah, dengan ini semuanya kamu tahu bahwasanya ucapan ini adalah manhaj Syekh bin Baz, yaitu bermajlis dengan semua orang, pergaulan bebas. Ini tidak secara mutlak. Kita tidak bisa menerima beliau bermajlis dengan semua orang secara mutlak. Tidak bisa. Dan yang lain kata beliau, Syekh bin Baz seorang imam yang dituju oleh semua orang, tidak hanya di dalam mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah negara beliau, bahkan dituju oleh semua muslimin dari mancanegara. Semua muslimin datang kepada tempat beliau, menuju kepada beliau, datang kepada majlisnya beliau. Syekh bin Baz. Maka beliau harus memiliki siasah yang jelas, yang tegas untuk mengurusi mereka. Hada wajah. Barakallahu fiik. Sehingga lain. Kalau terkait dengan orang-orang yang adu tamyi', dia ini yang mendatangi orang-orang itu. Syekh bin Baz didatangi orang-orang tadi. Jadi paham ya? Al-Takhwil mendatangi sururiyin, mendatangi hizbiyin, ahlus syubah, ahlul fitnah, didatangi atau dirangkul. Syekh bin Baz tidak seperti itu. Tidak datang kepada hizbiyin, kefalak, tidak. Tapi beliau didatangi oleh banyak orang karena keimamannya, karena ketokohannya, karena keilmuannya, mancanegara datang kepada beliau. Ya macam-macam, ada yang awam, ada orang pemerintahan, ada orang yang ahlus syubha, ada yang ahlul fitnah, ada yang ini, ada yang itu. Maka beliau punya sifat tersendiri. Nah mungkin terelakkan, tapi tadi sifatnya beliau demikian, demikian, demikian, ketegasan beliau demikian, demikian, demikian. Majlisnya beliau bukan majlis biasa, tapi penuh dengan nasihat, teguran dan segala macam. Beda. Anda tidak sebagaimana Syekh bin Baz. Sifat Anda tidak sebagaimana Syekh bin Baz. Majlis Anda lain dengan majlisnya Syekh bin Baz. Kalau kamu itu majlis tamyi, kalau kalian itu majlis yang kosong dari nasihat, tapi justru berupaya untuk merangkul orang-orang yang menyimpang dan masuk dalam barisan Anda, Syekh bin Baz tidak. Nasihat jelas. Majlis kamu tidak bisa dibedakan mana yang sunni, mana yang hizbi, nyampur, samar, enggak jelas. Di tempatnya Syekh bin Baz jelas. Beliau dengan tegas menampakkan sunnah, dakwatus sunnah, tamayyuz bis sunnah. Barakallahu fikum. Anda datang kepada mereka. Syekh bin Baz didatangi oleh banyak orang. Sehingga enggak benar kalau kamu katakan Syekh bin Baz itu manhajnya perkawinan bebas, bergaul dengan semua orang. Salah. Tidak. Tapi beliau didatangi oleh semua orang Iya, dan beliau menggunakan siasa syariah dalam bab ini. Barakallah. Nah, kalau seandainya engkau kepingin mencontoh Syekh bin Baz, ingkari kemungkaran. Kalau kepingin mencontoh Syekh bin Baz, jelaskan penyimpangan fulan, wa'alan, wa'alan, termasuk tokoh-tokoh penyimpangan tadi. Barakallahu. Kalau kamu kepingin mencontoh Syekh bin Baz rahimahullah, tampilkan sunnah dengan nyata, dengan jelas dalam dakwahmu, amalan kamu, akidah kamu, ucapan kamu, dalam keseharian kamu. Tamayyuz. Wa hakadha. Barakallahu fikum. Naam, ikhwan, ini jawaban dari beliau hafizahullahu ta'ala wa ra'ah sebagiannya. Setelah kedengaran suara kira'ah ya, ikhwan ya, nampaknya diskors dulu aja. Kita istirahat dulu sebentar, biar yang tegang-tegang ini agak sedikit lentur kembali. Yang panas-panas biar dingin kembali. Teruskan lagi insyaallah ba'dal maghrib. Masih pada jawabannya Syekh barakallahu fikum terkait dengan perkara-perkara yang berikutnya insyaallah taala. Naam, naktafi lahuna walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.